Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihatil Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah wanita keluar rumah tanpa keperluan mendesak. Kemudian penulis melebar pada pembahasan tentang masalah wanita keluar rumah untuk nyoblos dalam kegiatan pemilu. Kemudian beliau melebar lebih lanjut tentang hukum pemilu. Beliau bawakan alasan-alasan yang beliau nilai sebagai alasan yang menunjukkan tidak benarnya pemilu. Dia katakan diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Hunayf. Beliau mengatakan, ittahamu ra'ya, tuduhlah pendapatmu, pendapat pribadimu. Sungguh ra'aituni, kalau terjemah terleknya, aku melihat diriku. Dan yang dimaksudkan, aku ingat. Hari Abu Jandal, yaitu maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Seandainya aku mampu untuk menolak, membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak dan menyanggah amrahu, perintah Nabi, la radattu, niscaya aku akan tolak perintah Nabi. Wallahu wa rasuluh a'lam, dan Allah dan Rasulnya yang lebih berilmu. Wa ma wada'na asyafana, tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di pundak-pundak kami, li amrin, karena satu perkara yang membuat kami ngeri. Illa ashal nabina ila amrin, kecuali pedang-pedang kami tersebut memudahkan kami untuk satu perkara, ila amrin, pada satu perkara, na'rifuhu, yang ya kami mengetahuinya, qabla hadal amri, sebelum perkara ini. Wa mana suddu minha khosman, dan tidaklah kami menutup darinya satu lawan, kecuali memancar untuk kami, muncul untuk kami khosmun, lawan dan musuh, yang kami tidak mengetahui bagaimanakah kami na'dilahu, menghadapinya. Ya, demikian terjemahnya secara teks ya. Fahum ikhtalafu, falam yakulu nikumi intikhobat, maka mereka para sahabat berselisih, namun dan mereka tidak melakukan, dan tidaklah mereka mengatakan, marilah kita melakukan pemilihan. Dan tadi jika dari uraian teks yang tadi dibacakan, nampaknya semata-mata membaca teks hadisnya itu kurang memahamkan. Coba kita cek dan kita carikan syarat atau penjelasan untuk hadis ini. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk hadis ini di riwayat yang lain, tatkala Sahal ibn Hunayf datang dari Siffin, kami mendatanginya dan kami bertanya kepadanya dan kemudian beliau mengatakan ittahimu ra'ya. Ini sababul wurud perkataan beliau ini. Ketika beliau pulang dari perang Siffin ditanya oleh sejumlah orang. Ya, maka penjelasannya tatkala terjadi kekacauan luar biasa di antara kaum muslimin setelah terbunuhnya Al-Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini para kaum muslimin berselisih pendapat tentang tuntutan qisas terhadap para pembunuh Uthman. Dan orang-orang yang memiliki menginginkan keributan, mereka menyalakan permusuhan di antara manusia. Kemudian kerusuhan tersebut berakhir dengan perdamaian di antara kaum muslimin. Dan itu terjadi setelah kaum muslimin mengalami kerugian berupa banyak darah yang tertumpah. Maka dalam hadis ini seorang tabi'in Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah menceritakan tatkala Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu datang dari perang Siffin. Itu peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Banyak orang datang bertanya kepada beliau, menanyakan, bertanya-tanya tentang, cari informasi. Waqad kana yutahamu bitaqsiri, dan Sahal ibn Hunayf itu tertuduh tidak maksimal dalam berperang saat perang Siffin. Maka Suhail berkata kepada mereka, ittahimu ra'ya, curigailah pendapat pribadi kalian, yaitu pendapat pribadi kalian dalam peperangan ini. Janganlah kalian ambil pendapat pribadi kalian. Namun, anggaplah hal itu sebagai satu kesalahan. Fi muqabil dinikum, dalam kesalahan dalam agama kalian. Karena agama memerintahkan untuk damai dan mendamaikan di antara kaum muslimin. Sedangkan kalian tidak menyukai perdamaian ini. Dan kalian menilai bahasanya yang maslahat adalah lanjut perang. Ketahuilah bahasanya pendapat kalian ini adalah keliru. Dan yang benar adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa'inilah uqasiru fil jihadi. Sungguh saya tidaklah teledor dalam jihad. Dan aku bukanlah orang yang teledor ketika dibutuhkan. Hanyalah kalian berperang di hari ini memerangi saudara kalian dalam Islam. Karena ijtihad yang kalian lakukan. Nah, ini adalah perkataan beliau ini ditujukan kepada para pengikut Ali yang tidak ridha Ali menerima perdamaian. Kemudian Suhail ibn Hunayf berdalil dengan apa yang terjadi pada para sahabat pada hari Abi Jandal. Yang dimaksudkan dengan hari Abi Jandal ini adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Abu Jandal adalah nama aslinya adalah Al-Asi ibn Suhail radhiyallahu anhuma. Nah, di sini kita perhatikan satu hal yang unik. Sahal ibn Hunayf menyebut perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah dengan hari Abu Jandal. Dikarenakan Abu Jandal ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hari Hudaybiyah. Dia berasal dari Mekah, datang kepada Nabi sebagai seorang muslim. Dan dia datang sambil menyeret belenggu yang mengikat dirinya. Dan Abu Jandal ini telah mendapatkan siksaan karena Allah, karena dia muslim. Tadi Jandal itu namanya Al-Asi ibn Suhail. Nah, ayahnya Abu Jandal yaitu Suhail berkata, dan itu sebelum sang ayah ini masuk Islam, wahai Muhammad, awalu ma'uqadika alaihi. Maka kasus ini adalah perkara pertama yang kami tuntut, aku tuntut engkau agar mematuhi ketentuan Hudaybiyah. Dan di antara poin kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah, jika ada orang Mekah datang pada Nabi, maka Nabi berkewajiban mengembalikannya kepada penduduk Mekah. Akhirnya karena putusan, karena perjanjian Hudaibiyah sudah ditandatangani dan disepakati, Nabi SAW memulangkan Abu Jandal kepada ayahnya. Wa kana radduhu asyaqqa 'alal muslimina min sa'iri ma jar 'alaihim. Dan dikembalikannya Abu Jandal Al-Asi Ibn Suhail kepada ayahnya yang kafir adalah perkara yang paling berat bagi kaum muslimin dibandingkan semua yang terjadi di saat perjanjian Hudaibiyah tersebut. Maka Sahal menyebutkan bahasanya di hari itu dia memandang bahasanya dirinya itu terdapat kecemburuan terhadap kebenaran dan keinginan untuk berperang di jalan Allah. Artinya seandainya dia mampu menyelisih hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan berperang secara perperang habis-habisan. Akan tetapi Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui mana yang maslahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan peperangan dalam rangka mempertahankan kaum muslimin dan melindungi darah. Maka pada hari ini saat kejadian setelah perang Siffin saat perang Siffin yang berujung dengan damai, maka aku pun berhenti dari peperangan dalam rangka maslahat kaum muslimin. Kemudian Sahal Ibn Hunayf mengatakan, kami tidaklah meletakkan pedang-pedang kami pada leher-leher kami karena Allah. Nikli amir karena satu perkara yufdi'una, yufdi'una artinya yasyuku alaina, perkara yang berat bagi kami. Illa ashalna bina, kecuali pedang itu memudahkan kami, artinya kecuali pedang itu mengantarkan kami kepada kondisi yang kami meridainya dan kami nyaman dengannya. Qabla hadzal amri, sebelum perkara ini. Perkara ini apa maksudnya? Yaitu perkara kerusuhan yang terjadi di antara kaum muslimin karena perbedaan antara Ali dan Muawiyah. Fa inna sayfa, maka tidaklah sesungguhnya pedang tidaklah datang dalam perselisihan ini. Fa innaha, karena pedang itu menimbulkan masalah. Lima fiya, karena di pedang ini terdapat pembunuhan terhadap kaum muslimin. Kemudian mana suddu minha, tidaklah kami menutupi sebagian darinya, yaitu minal fitnah, dari kerusuhan yang terjadi. Kami tidaklah menutup darinya khusman lawan, kecuali meledak menghadapi kami khusmun. Khusmun artinya nahiyatun wa tarafun, sisi yang lainnya. Wa manadri kaifa na'tilahu, dan kami tidak mengetahui bagaimanakah cara kami menutupnya. Apa maknanya? Ini cukup ruwet ya. Apa maknanya? Maknanya adalah dia inginkan bahasanya mereka ingin untuk menutup perselisihan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah dengan tahkim. Lantas ternyata meledaklah perselisihan di antara para pendukung Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sendiri, di mana disitulah muncul Khawarij. Ini tafjur alaina. Nah, khusmun, musuh yang lainnya itu Khawarij, yang kami tidak mengetahui bagaimanakah cara menutupnya. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hal ini adalah bertanya tentang hal yang membingungkan seseorang. Ini dengan pertanyaan tabi'in kepada sahabat Sahal Ibn Hunayf. Dan di sini kita jumpai Sal ibn Hunayf menjawab pertanyaan lebih banyak daripada poin pertanyaan yang ditanyakan. Di sini terdapat dorongan untuk memegangi Al-Quran dan Sunnah dan menuduh dan mencurigai pendapat pribadi kita. Kemudian adanya kepatuhan dan kepasrahan terhadap ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isi yang lainnya adalah mewaspadai terjumus dalam kerusuhan dan keributan. Ini tadi ada faedah kenapa Hudaybiyah disebut dengan hari Abu Jandal. Dikarenakan hal yang paling berat bagi para sahabat adalah ketika Nabi memutuskan untuk menyerahkan Abu Jandal kepada ayahnya sebagai konsekuensi pelaksanaan perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu maka kaum muslimin sangat ingin sekali perang. Ini kenapa kita demikian hina? Ini seorang muslim. Sehingga seorang muslim yang datang itu tidak bisa kita lindungi. Namun malah kita serahkan kepada orang-orang kafir. Nah. Ya, kemudian alasan yang keempat adalah Abu Bakar yara berpandangan untuk memperbudak Bani Hanifah. Dan mereka ini, Bani Hanifah itu pengikut Musailimah Al-Kadzab. Perlu diketahui bahasanya, cara bacanya Musailimah, bukan Musailamah. Namun Musailimah Al-Kadzab. Yang Abu Bakar memerangi mereka di masanya dan Umar tidak setuju hal itu. Maka kita lihat mereka para sahabat tidaklah mengatakan kita seru manusia dan nusawit kita melakukan pemungutan suara dan siapa yang paling banyak suaranya maka kita ikuti. Hadza batul amsali fi dzalika, maka ini sebagian contoh-contoh dalam hal ini. Ini sejumlah contoh-contoh yang menjadi alasan yang menguatkan menurut penulis, jadi alasan yang menguatkan tidak disyariatkannya pemilu. Maka dalam kondisi ini, dalam semacam kasus Abu Bakar dan Umar, maka Imam alias penguasa lah yang menegaskan apa yang dia pandang benar. Walasna, dan kita tidaklah orang-orang yang mendapatkan mufawwadhin, mendapatkan pemasrahan dalam agama Allah, tidak pula mukhayyarin, boleh memilih. Maka nalahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka pilihan yang lain, maksudnya Allah dan maha tinggi Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Wa maka nalil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah layak bagi orang yang beriman laki-laki ataukah perempuan jika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, ayakuna lahumul khiyarah, mereka punya pilihan yang lain dalam urusan mereka. Laqala qa'il, ini masih tentang seputar pemilu. Seandainya ada orang yang mengatakan niatku baik dalam keikutsertaan dalam pemilu dan aku ingin menolong kebenaran dan tidaklah dijumpai jalan untuk menolong kebenaran kecuali dengan ikut nyoblos dalam pemilu. Maka jawabannya, niat yang baik tidak boleh tidak harus terikat dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pemilu fiha isinya adalah kesesatan, dolalun mubin, kesesatan yang nyata dan pencampur aduan. Wa min dzalika, diantaranya adalah sebenarnya mereka, di antaranya adalah yang pertama, sebenarnya mereka telah menyiapkan siapa yang jadi presiden, wakil presiden, dan mereka telah siapkan para susunan para menteri. Faqat yatahakuna 'alan nasi. Maka mereka itu semata-mata mentertawakan banyak orang. Maka ini di antara awalu talbisin, tipu daya yang pertama di antara tipu daya mereka. Wa haula, dan mereka-mereka orang-orang yang telah mereka siapkan, sebagian mereka adalah mata-mata. Min ajil, dalam rangka supaya mereka menjadi jawasis, jamak dari jasus, mata-mata dalam keamanan politik. Yarfa'unahu wa yu'tunahu, mereka tinggikan atau dan mereka berikan min ajil dalam rangka ayun takhuba supaya dipilih. Liyakuna lahum alat, supaya mereka memiliki alat. Kemudian yang kedua, al-intikhobat, pemilu itu tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, pemilu itu fiha, padanya penyamaan antara orang soleh dengan orang yang fasik. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sebagaimana orang yang fasik? Tentu mereka tidak sama. Dan Allah berfirman, apakah orang-orang yang melakukan kejelekan itu mengira bahwa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama hidup dan matinya? Sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah sama orang yang a'ma, orang yang buta, dengan orang yang melihat. Tidaklah sama kegelapan dengan cahaya. Tidaklah sama adzillu walal harur, naungan, tidak pula al-harur. Jadi kita lewati, tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yusmi, memberikan pendengaran pada siapa saja yang dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in, dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang sudah ada di dalam kubur. Ini apa yang dimaksud dengan musmi'in atau al-harur, kita cek di tafsir al-mukhtasar fi tafsir. Al-harur maknanya terus. Nah, wala tasawi al-jannatu, tidaklah sama surga dan neraka dalam pengaruhnya, sebagaimana tidak sama naungan dan angin yang panas. Harur artinya arih, al-harah angin yang panas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kembali ke buku, di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Apakah orang yang mengetahui bahasanya wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah kebenaran, sebagaimana orang yang buta? Inama hanyalah yatadzakkaru ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiranlah yang mengambil pelajaran. Kemudian poin yang keempat, al-intikhobat, alasan yang lainnya, pemilu itu mengikuti musuh-musuh Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Kemudian yang kelima, al-intikhobat, pemilu itu adalah tawar-menawar dengan Islam. Wadzalika, dalam tersebut, anau qad yahsulu lahumun najahu, boleh jadi mereka mendapatkan kesuksesan dan boleh jadi tidak sukses. Sedangkan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atas Islam. Kemenangan dan kemuliaan hanyalah untuk Islam. Sehingga mereka, orang yang para aktivis Islam yang terlibat dalam pemilu ini, dinilai oleh beliau menyodorkan Islam dan menyebabkan Islam dalam kehinaan. Yang keempat, al-intikhobat, pemilu itu bersandar pada jumlah banyak. Padahal Allah mencela jumlah yang banyak. Dan pujian itu seringkali identik dengan yang sedikit. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilu min ibadiyas syakur, sungguh sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah berfirman, dan jika engkau taati mayoritas orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka, dan tidaklah mereka kecuali menebak-nebak. Dan Allah berfirman, dan tidaklah mayoritas manusia meskipun engkau sangat menginginkannya menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, akan tapi mayoritas mereka itu tidak menyukai kebenaran. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah, dan mayoritas mereka itu tidak berakal. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di fi kubbatin, di satu tenda. Lantas Nabi mengatakan, apakah kalian suka dan senang seandainya kalian senang bahasanya kalian itu menjadi seperempat penghuni surga? Kami katakan, tentu kami senang. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian senang kalian itu menjadi sepertiga penghuni surga? Kami katakan, tentu. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku berharap kalian itu menjadi separuh penghuni surga. Kemudian Nabi mengatakan, wadzaka, dan hal tersebut, anal jannata la yadkhuluha ila nafsun muslimatun. Bahasanya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang seorang muslim. Ini kalimat penting. Ini satu bagian dari akidah yang wajib dipegang erat-erat dan menunjukkan bahasanya tidak semua agama itu sama. Ini bahasanya hanya Islamlah jalan surga. Adapun yang lainnya adalah jalan neraka. Karena annal jannata la yadkhuluha ila nafsun muslimah. Surga itu hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa yang statusnya muslimah. Ada, bukan yang berstatus Nasrania, Yahudia, Budia, dan yang lainnya. Hanya dimasuki oleh muslim. Tidak dimasuki oleh Nasrani, Yahudi, agama Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan ini, itu, dan seterusnya, tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sedikitnya kaum muslimin dibandingkan umumnya manusia. Tidaklah kalian dibandingkan dengan orang-orang musyrik kecuali seperti bulu-bulu yang berwarna putih di kulit as-saur. Saur itu banteng sapi jantan yang warnanya hitam. Atau bulu-bulu hitam di kulit sapi banteng sapi jantan yang warna bulunya merah. Ya, menunjukkan sedikitnya umat Islam. Sisi pendalilan dari dalil-dalil ini bahasanya yang banyak itu fasik, dan bahasanya yang sedikit itu orang yang saleh. Sedangkan mereka-mereka para pendukung pemilu, mereka mengembalikan keputusan dalam pemilu itu kepada jumlah yang banyak. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah kalian berselisih tentang satu hal, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Dan Allah berfirman, jika kalian berselisih tentang satu hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Falqala, maka apakah Allah mengatakan, kembalikanlah keputusan perkara yang diperselisihkan kepada jumlah yang banyak? Ataukah Allah katakan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul? Ini, maka jelas, fahukmuhu ilallahi, hukumnya kembali kepada Allah. Kemudian, poin yang ketiga, pemilu itu tuqamu, ditegakkan di atas asas at-taswid, pemilihan suara, pengumpulan suara, pengambilan suara, dan ya menurut penulis, At-taswid itu taghutiyun. Taswid itu taghut. Taghut di sini artinya ini gembong kesesatan. Dan satu hal yang haram dalam Islam. Saya yang mengatakan, na'am betul, karena betul ini adalah taghut li'annahu tahakumun wa ruju'un ila aqwalil bashar. Telah menetap meminta untuk diputuskan dan mengacu pada perkataan manusia dalam perkara agama Allah Azza wa Jalla. Namun satu hal yang patut untuk dicermati, ya banyak dalam perkara hal-hal yang diputuskan berkenaan dengan pemilu itu tidak dalam masalah agama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidaklah, namun banyak perkara-perkara dunia. Wa may yahtajullahu an-nasa fi dzalika. Dan Allah tidaklah menjadikan manusia membutuhkan hal itu. Maka pemungutan suara semacam ini adalah taghut, kata Syekh Yahya, dan pandangan Syekh Yahya Al-Hajuri yang diamini oleh penulis. Kemudian alasan yang lain, Allah Ta'ala berfirman, jika datang kepada kalian satu perkara yang ini berkenaan dengan rasa aman dan rasa takut, jika datang kepada mereka satu perkara, satu informasi berkenaan dengan rasa aman dan takut, mereka menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka kembalikan pada sang Rasul dan ulul amri dan orang yang punya otoritas untuk memberikan keputusan di antara mereka, niscaya orang-orang yang mau mengambil kesimpulan tentu akan mengetahuinya. Jika ada yang menyanggah, kenapa kalian katakan bahasanya pemungutan suara itu taghut, padahal Allah Ta'ala berfirman wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Dan Allah berfirman wa syawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan Umar radhiyallahu anhu menjadikan khilafah, siapa yang menjadi khalifah setelah beliau wafat, beliau serahkan pada 6 orang. Dalam bahasa kita namanya tim formato 6 orang. Dan Umar perintahkan mereka berenam ini untuk bermusyawarah di antara semua mereka, siapakah yang akan menjadi khalifah di antara mereka. Maka jawabannya, kami tidaklah melarang musyawarah di antara orang-orang yang berilmu, para tokoh, baina ahlil halli wal aqdi, para cendekiawan dan orang-orang yang berilmu, yang punya kemampuan untuk al-halim mengurai permasalahan, kemudian wal aqdi dan mengikat dan memutuskan. Fal mas'alatu, maka permasalahannya, maka solusi permasalahan tentang pemimpin satu negeri kaum muslimin adalah sejumlah ulama yang tergolong ahlul halil wal aqdi, yang merupakan ulama cendekiawan, bisa mengurai dan memutuskan itu, kumpul lantas memilihkan untuk mereka. Kalau ini di negeri Arab, seorang kepala negara yang berdarah suku Quraisy yang memegangi sunnah. Nah, kemudian sisi yang lainnya penguat untuk melarang pemilu dengan berbagai macam derivatnya. Ini banyak sekali ya poinnya, sampai ini cukup menyita banyak halaman. Ya, di antara alasannya, al-intikhobat, pemilu itu mengharuskan orang yang masuk ke dalamnya untuk bitaswir, membuat gambar, dalam hal ini foto. Ya, ini apakah fotografi itu termasuk taswir ataukah tidak, perlu dudukan kalau itu satu hal yang mahalul khilaf baina ulama'ina. Di antara satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama kita, Syekh Ibnu Utsaimin menilai bahasanya, foto dengan kamera itu bukan termasuk taswir, meskipun hasilnya termasuk surah. Karena nanti ada dua hukum yang harus dibedakan, dalam masalah gambar, hukum taswir membuat gambar dan hukum gambar itu sendiri. Maka ada seorang laki-laki menggambar, yaitu memotret laki-laki, perempuan memotret perempuan. Bahkan ada seorang laki-laki yang memotret banyak perempuan. Wa yahmilul asal indahu, kemudian dia bawa itu sebagai asal, sebagai pegangan baginya. Dan rupanya boleh jadi sebagiannya itu, dan boleh jadi ada orang yang mengeluarkan sebagian dari foto itu di kiosnya atau di rumahnya, litafaqah untuk mendapatkan kesenangan dari keindahan perempuan yang ada di foto itu. Waqad syahida 'adatun minan nasi bidzalika, dan sejumlah orang menyaksikan hal itu. Sedangkan membuat gambar makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Namun apakah memotret itu termasuk taswir dawatil arwah? Nah, ini juga satu hal yang diperselisihkan. Betul, ya, kita sepakat dengan kalimat ini, membuat gambar, menggambar makhluk bernyawa yaitu manusia atau hewan itu hukumnya haram. Namun di sisi tanzil, di sisi praktek, di lapangan, apakah menggambar dengan foto, memotret dengan foto itu taswir dawatil arwah, ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama Ahlussunnah. Diatkan Abu Hurairah Muslim dan sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mau mencipta sebagaimana ciptaanku? Hendaklah mereka ciptakan darah, seekor semut, atau hendaklah dia ciptakan satu biji, atau hendaklah mereka ciptakan syairatan, satu butir gandum syair. Kemudian, dan dikeluarkan oleh keduanya berhadian Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Diatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang membuat gambar itu di neraka, akan dijadikan baginya dalam setiap gambar yang dia gambar satu jiwa, satu makhluk yang akan menyiksanya di neraka. Dan dikeluarkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggambar satu gambar di dunia, maka dia akan dibebani untuk meniupkan roh padanya pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa meniupkan roh. Dikeluarkan oleh keduanya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang-orang yang membuat gambar ini, mereka akan disesak pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Dan dikeluarkan oleh keduanya dari Abu Thalhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau hadis-hadis tadi tentang membuat gambar, kalau ini tentang gambar, tidak, malaikat tidak akan masuk satu rumah yang ada padanya anjing atau gambar yang terlarang, yaitu gambar manusia atau gambar hewan. Perlu diketahui bahasanya, kalau Sayyid Muthaimin membuat gambar dengan memotret dengan kamera itu bukan taswir, namun hasilnya tetap surah. Tetap menjadi gambar yang terlarang yang menyebabkan tidak akan masuknya malaikat di satu rumah. Ya, kemudian kembali ke hadis tentang masalah taswir, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pembuat gambar. Kemudian diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya Tirmidzi, An-Nasa'i dari Abu Hayyaj Hayyan ibn Husain, Ali bin Abi Thalib mengatakan padaku, maukah kuutus engkau dengan membawa misi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dengan misi tersebut, yaitu janganlah engkau biarkan ada kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan, tidaklah jangan engkau biarkan satu gambar kecuali engkau hancurkan. Kemudian dikeluarkanlah At-Tirmidzi dalam jami'nya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar lehernya neraka. Dan neraka leher itu memiliki dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang bisa mendengar, dan memiliki lidah yang bisa berbicara. Lantas leher neraka ini mengatakan, aku di aku diberi mandat untuk, aku diberi tugas untuk menyiksa tiga jenis orang. Semua orang yang jebar, ditaktor, al-anid, keras kepala. Kemudian yang kedua orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Yang ketiga adalah para tukang gambar, para pembuat gambar. Maka inilah dalil-dalil yang menunjukkan haramnya membuat gambar dan haramnya gambar. Dan di sebagian dalil tersebut terdapat ancaman untuk itu. Dan hikmah pengharaman gambar adalah karena gambar ini adalah sarana untuk ibadah. Dan yang kedua adalah menyaingi ciptaan Allah. Yang ketiga sarana godaan di zaman kita. Ini laki-laki terfitnah dengan gambar dan foto perempuan dan sebaliknya. Dan ada satu karya yang satu buku karya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala yang judulnya haramnya menggambar atau gambar makhluk bernyawa yaitu manusia dan hewan. Demikian juga ayahku Syekh Muqbil rahimahullah taala juga punya buku khusus tentang hal ini. Ya, demikian yang kita baca. Insyaallah di pertemuan yang akan datang masih lanjut pembahasan tentang masalah pemilu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.